Eso. Fotomu sing no HP-ku wong ayu tak sawang rinten lan dalu andeng-andeng no pilingan dipandeng so yo tambah kelingan sapa wonge sing ora bingung kopiyo ayune jantungmu undung yen guyu anggeget lati rino wengi tansah reri duati rindu-rindu aku rindu nyawang potomu kangeni awakku tak sawang ambal ping sewu katon ngalem nempel ing dadaku. Dan elok tenan sangga buana. Di sini niki barengane Mekar Asri. Oh ngaten. Mekar Asri lagi Mekar Asri kirangan rodok. Rodok ruwet ya. Okay. Selalu terbayang-bayang oh sayang hatiku nandakan jroning batin montang manteh sumalang yen besok ra bisa nyanding lantalu andeng-andeng ono pilingan dipandeng so yo nambah kelingan sapa wonge sing ora bingung topio ayune jantung pondo ketlati rino wangi tansah reri di hati.